يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آجرني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan di antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Al-Imam Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah mengatakan, kunu ma'as sadiqina fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur pada ucapan-ucapan mereka, dalam amalan-amalan mereka, dan dalam setiap keadaan mereka. Alladzina aqwaluhum sadaqu wa a'maluhum wa ahwaluhum la takunu illa sidqan khaliyatan minal kasali wal futur. Orang-orang yang ucapan-ucapan mereka jujur, perbuatan dan keadaan mereka tidaklah ada kecuali kejujuran yang kosong dari rasa malas dan futur. Salimatan minal qasad minal maqasid as-sayyi'ah, selamat tujuan mereka dari maksud-maksud yang jelek. Mustamilatan alal ikhlas, yang tercakup di atas keikhlasan, wan niyati salihah, dan niat yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal jan ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beristinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula layasduq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula layakdhub hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing kepada jannah, dan sesungguhnya seseorang sungguh dia berbuat jujur sehingga ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang senantiasa berlaku jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kejelekan, kefujuran, dan sesungguhnya kejelekan, kejahatan itu mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seseorang sungguh dia berdusta, maka ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ma'asyaral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku jujur, maka kebalikannya pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk berbuat dusta. Sesungguhnya kedustaan ini merupakan perbuatan orang-orang rendahan, baik itu di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ataupun sebelum beliau diutus. Sebagaimana dalam sebuah kisah Abu Sufyan bersama Herakl ketika mereka pergi berdagang ke daerah Konstantinopel. Kemudian mereka diajak bicara oleh Kaisar, menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditanya siapa yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi. Maka Abu Sufyan mengatakan, aku adalah orang yang paling dekat dengan nasab beliau. Kemudian disuruh untuk didekatkan kepada Herakl, Kaisar Romawi. Kemudian diperintahkan untuk sahabat-sahabat Abu Sufyan berada di belakangnya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, fawallahi laulal haya min an ya'thiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta tentang dia, tentang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ma'asyaral muslimin pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan merupakan sifat orang rendahan, merupakan sesuatu aib dan cacat di mata masyarakat sehingga dia malu untuk berdusta, sehingga nanti kelak akan dikatakan, dilontarkan kepada dia gelar pendusta. Demikian pula ma'asyaral muslimin, mereka orang-orang kafir untuk mendustakan para nabi dan rasul, untuk menjadikan masyarakat menolak dakwah mereka. Mereka mengatakan kepada para nabi dan rasul tersebut sebagai orang-orang pendusta. Ma'asyaral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan ataupun sifat dusta ini merupakan cirinya orang-orang munafik, yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang pendusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh adalah pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathah, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dan di dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ditambah lagi satu sifat orang-orang munafik, yaitu idza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila ia berkata, ia berdusta; apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya, dia tidak menepati janjinya; dan apabila dia diserahkan amanah, maka dia mengkhianatinya. Ditambah dengan sifat yang keempat, apabila terjadi persengketaan, maka dia menjadi orang yang jahat. Ma'asyaral muslimin pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan mengantarkan seseorang kepada kefujuran, kejahatan, dan kejahatan itu kelak mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dalam keadaan di malam hari, beliau tidak tertidur. Datang kepada beliau dua orang berwujud manusia. sebagaimana dikisahkan dalam hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, datang dua orang pemuda dan mengajak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hadis yang panjang tersebut dikisahkan mereka mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada beliau tentang keadaan orang-orang yang disiksa dengan berbagai macam jenis siksaan, dan di antaranya beliau mengatakan, ra'aitu rajulaini atani qala alladhi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzabun yakdzubu bil kadzibah tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Datang dua orang kepadaku, kemudian dalam perjalanan tersebut mereka mengatakan, sesungguhnya orang yang tadi engkau melihatnya dalam keadaan dia mencakar ataupun merobek mulutnya sampai ke kupingnya adalah seorang pendusta yang dia berdusta dengan sebuah kedustaan. Kemudian kedustaan tersebut tersebar sampai ke belahan ufuk yang jauh. Kemudian dia fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa dengan siksa tersebut sampai yaumil qiyamah. Ma'asyaral muslimin, ini siksa yang disiapkan oleh orang-orang yang berdusta. Maka berdusta hukumnya adalah haram. Dusta adalah hukumnya haram dan termasuk dosa-dosa yang besar. Maka waspadalah, jangan sampai seseorang dari kita memperbiasakan diri untuk berdusta, terjatuh ke dalam kedustaan, sekalipun kedustaan tersebut hanyalah sebatas candaan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang pertama kita telah mengetahui bahwasanya kedustaan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kedustaan merupakan ciri orang-orang rendahan, merupakan ciri orang-orang munafik. Bahwasanya kedustaan disiapkan bagi mereka orang-orang yang berdusta azab yang pedih di yaumil qiyamah. Bahkan sebelumnya disiapkan azab yang pedih di alam kuburnya. Di dalam athar atau hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum bintu Uqbah radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khaira." Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bukanlah pendusta adalah orang yang mendamaikan di antara manusia ketika terjadi persengketaan dan perselisihan. Wa yaqulu khairan wa yanmi khaira. Dia berkata dan berucap sebuah kebaikan." Kemudian Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, "Wa lam asma' yurakhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nasul kadhib." Dan aku tidak mendengar sesuatu yang diberikan keringanan yang disebutkan manusia sebagai kedustaan, illa fi thalath, kecuali pada tiga keadaan. Aku tidak mengetahui bahwasanya ada sebuah kedustaan yang diberikan keringanan kecuali pada tiga keadaan. Al-harbu, wal islahu bainan nas wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'a zawjaha, kecuali pada tiga perkara, yaitu pada saat peperangan seseorang boleh berdusta kepada musuhnya, kemudian di dalam mendamaikan di antara manusia yang sedang bertikai, dan pembicaraan seorang laki-laki kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dan azhar ini hanya menyebutkan tentang tiga keadaan yang diperbolehkan atau diberikan keringanan bagi seseorang untuk berdusta, yaitu tatkala terjadi perang karena perang itu adalah tipu muslihat, dan ketika untuk mendamaikan antara dua orang ataupun dua kaum yang sedang berselisih, ataupun seseorang suami berbicara kepada istrinya dan seorang istri mengatakan kepada suaminya seperti dia mengatakan engkau adalah orang yang tercantik di dunia, padahal ucapan-ucapan ini mengandung kedustaan karena tidaklah mungkin istrinya merupakan orang tercantik di dunia. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemarin di tanggal 1 April yang dikenal sebagian besar umat di dunia mereka sebut dengan April Mob, atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the April Fool Days, hari yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan lelucon-lelucon, hari yang di sana diperbolehkan menurut mereka untuk melakukan kedustaan-kedustaan, padahal hari ini saja tidak jelas asal muasalnya, siapa yang menetapkannya dan untuk apa diperlakukan. Ma'asyarul muslimin, hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan manusia pada 1 April tersebut adalah sebuah atau sesuatu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Maka bagi seorang muslim yang turut serta dan ikut andil melakukan April Mob tersebut, maka dia terjatuh dalam dosa dan dosa dan dosa. Kita katakan dia terjatuh ke dalam dosa dan dosa dan dosa, dikarenakan yang pertama dia tasyabbu bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di dalam mereka. Kemudian dosa yang berikutnya adalah dosa kedustaan. Dosa dia melakukan kedustaan sebagaimana yang telah kita sebutkan ancaman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah dosa apabila kedustaan tersebut sampai membuat kezaliman, mengakibatkan kezaliman kepada kaum muslimin yang lainnya, maka dia mengandung dosa kezaliman kepada saudaranya muslim. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seseorang asal-asalan saja mengikut-ikutan ramai ketika manusia melakukan suatu budaya ataupun adat kebiasaan lantas dia mengikutinya. Namun lihatlah terlebih dahulu apakah yang dia lakukan ini benar atau salah, apakah yang dia lakukan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak. Jika itu mengandung kebaikan maka lakukanlah, dan jika mengandung kejelekan maka tinggalkanlah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah ada satu ucapan yang dikatakan melainkan di sana ada malaikat yang mengawasi lagi mencatat amalan-amalan kita. Ma'asyaral muslimin, maka kita sebagai kaum muslimin waspada dari segala bentuk kedustaan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kedustaan, terlebih lagi memperbiasakan lisan-lisan kita untuk melakukan kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah kita sebutkan bahwasanya seseorang dia senantiasa berbuat dusta sehingga ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Maka ma'asyaral muslimin, nasihat yang mulia bagi orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله